إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين سيدنا جماعة جماعة رحمكم الله disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil aku. Rasul mengatakan, ya hulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, aku hendak mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjabarkan kalimat-kalimat yang dimaksud, sebuah pelajaran penting yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan keseharian kita, pegangan untuk menggapai kebahagiaan, pegangan untuk menggapai kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kata Rasulullah SAW, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayk rufi'at al-aqlam wa jafat as-suhuf. Kata Rasulullah SAW, ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, engkau akan mendapati Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau memohon sesuatu, minta kepada Allah. Wa idza sa'anta fas'in billah, kalau engkau memohon pertolongan, minta tolong kepada Allah semata. Ketahuilah, kata Rasul, kalau seandainya umat ini bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepada engkau dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu memberikan kemanfaatan untukmu dengan apapun kecuali yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan ketahuilah, kalau seandainya umat ini semuanya bersatu memberikan kemabrotan atas diri kamu, Mereka semua tidak akan mampu untuk melakukannya kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas kamu. Diangkat pena-pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan beberapa pelajaran, beberapa bimbingan yang sangat penting, tidak hanya untuk sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak hanya untuk para pemuda-pemuda semisal beliau kala itu, tetapi ini juga sangat penting untuk semua kaum muslimin sepanjang zaman, sepanjang masa ila yaumiddin, untuk kepentingan duniawiyah mereka dan kepentingan ukhrawiyah mereka. Yang pertama kata Rasul, ihfazillaha yahfadka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Disebutkan oleh para ulama, pengertian menjaga Allah subhanahu wa ta'ala ialah menjaga perintah-perintah Allah dengan cara imtithal, melaksanakannya, baik perintah yang wajib atau perintah yang sunnah. Yang kedua, dengan cara menjaga larangan-larangan Allah dengan cara ijtinab, menjauhinya, baik larangan-larangan yang haram atau yang makruh. Juga dengan cara menjaga batasan-batasan Allah dengan cara adamu ta'addi, tidak melampaui batasan tadi. Berislam, beragama sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melampauinya. Ini makna menjaga Allah. Dan makna ini kaum muslimin rahimakumullah mengandung konsekuensi kita harus betul-betul memiliki ilmunya. Tafaqquh fiddin, mengkaji, mempelajari bimbingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama Allah adalah perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, dan batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui. Itu artinya kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Itu artinya kita diminta untuk betul-betul mengamalkan Islam secara totalitas dengan dasar ilmu yang syar'i. Dan itu berlaku untuk semua kehidupan kita sehari-hari. Akidah kita, ubudiyah kita, dakwah kita, akhlak adab kita, muamalah kita, pakaian kita, makanan kita, minuman kita, keseharian kita, semuanya itu harus dengan bimbingan syariat sebagai upaya untuk menjaga Allah, menjaga agama Allah, menjaga perintahnya, menjaga larang-larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila seorang muslim di dalam kesehariannya betul-betul menjaga Allah, dia kaji, dia pelajari bimbingan Islam ini sehingga dia tahu mana perintah dia kerjakan, mana larangan dia tinggalkan. Dengan ilmu ini dia akan mengetahui hudud, batasan-batasan agama Allah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua pahalanya, dua ganjarannya, dua balasannya. Yang pertama ialah yahfadka, Allah akan menjagamu. Kalau engkau menjaga agama Allah, Allah akan menjagamu. Disebutkan oleh para ulama, penjagaan Allah terhadap seorang hamba dua macam. Yang pertama ialah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kemaslahatan, kemaslahatan duniawiyah hamba tadi. Allah akan jaga dirinya dari mara bahaya. Allah akan jaga keluarganya, akan jaga anak-anaknya, akan jaga harta bendanya. Allah akan jaga fisiknya, kesehatannya. Semua yang terkait dengan perkara-perkara duniawiyah, kemaslahatan-kemaslahatan dunianya, Allah akan jaga. Allah akan jaga. Hamba tersebut tidak akan pernah merasa khawatir tentang masa depan dunianya. Tidak perlu merasa khawatir akan masa depan anak dan istrinya sepeninggalnya. Tidak usah khawatir terkait dengan harta bendanya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga seorang hambanya yang mukmin. Allah akan menjaga hambanya yang mukmin dengan iman yang ada pada dia. Fi aqibihi wa aqibi aqibih. Allah akan menjaga dia pada dirinya, pada keturunannya, dan anak-anak keturunannya nanti. Semua akan dijaga. Itu terkait dengan duniawiyahnya. Tidak usah khawatir bagaimana anak kamu nanti. Allah semua yang menanganinya. Tidak perlu khawatir terkait dengan duniawiyah Anda. Allah yang menjaganya. Walaupun Anda telah wafat, telah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul akan mengurusi anak-anak, para istri, harta benda, dan semua kemaslahatan duniawiyah kita. Yang kedua, yang lebih afdal lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga agama hamba tadi, menjaga keimanannya. Allah akan senantiasa menganugerahkan, melimpahkan kepadanya taufik, hidayah, sehingga dia selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, syubhat-syubhat, kekufuran-kekufuran. Allah anugerahkan untuk dirinya keteguhan, ketabahan di atas agamanya, husnul khatimah di akhir hayatnya. Ketika selamat di dunia ini, dia betul-betul menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Allah akan menjaga kamu. Dikatakan oleh para ulama, seorang hamba itu ketika selama masa mudanya, masa remajanya, dia pergunakan untuk mempelajari agama, dia pergunakan untuk mengamalkan agama, dia gunakan untuk melaksanakan perintah menjauhi larangan, maka di masa tuanya nanti betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya, menjaga fisiknya, menjaga semuanya. Tidak usah khawatir. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan Khadir. Kisah safarnya dua orang ini. Khadir mempersyaratkan Nabi Allah Musa boleh ikut dengan syarat tidak boleh bertanya apapun tentang apa yang dia kerjakan. Pada peristiwa yang ketiga, ketika Nabi Allah Musa dengan Khadir tiba di sebuah desa dan meminta untuk dijamu, ditolak oleh masyarakatnya. Ketika itu Khadir mendatangi sebuah tembok yang miring, yang mau rubuh. Dibangun lagi. Dibetulkan lagi. Dikuatkan kembali. Nabi Musa bertanya, kenapa engkau tidak meminta upah? Al-Qisah, di situ Khadir alaihissalatu wassalam menjelaskan kenapa dia membangun kembali tembok tersebut. Diabadikan dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya menjelaskan tentang ucapan Khadir, wa amal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha farada rabbuka yukhrijakan zahuma ila akhir ayah. Adapun yang namanya tembok, maka tembok ini adalah miliknya dua anak kecil yang yatim di kota ini, di Madinah ini. Di bawah tembok itu ada harta perbendaharaan milik mereka. Wa kana abuhuma salihah. Dan dahulu ayah mereka orang yang saleh. Maka Allah menghendaki untuk membesarkan dua anak yatim tadi dan mengeluarkan perbendaharaan tadi untuk mereka berdua. Ingat, wa kana abuhuma salihah. Dengan kesolehan orang tua, Allah akan menjamin kemaslahatan duniawiyah anak-anak dia. Dengan kesolehan para pemuda-pemuda tadi di masa mudanya, Allah akan jaga dia di masa tuanya. Ihfadillaha yahfadka. Adapun pahala yang kedua, balasan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan engkau dapati di depanmu. Maknanya, ketika engkau wahai seorang mukmin mengalami sebuah kondisi yang mencekam, kondisi yang kritis, di saat engkau betul-betul tidak memiliki daya dan upaya kecuali Allah Azza wa Jal, kondisi yang begitu menegangkan, yang mencekam, yang sangat kritis, yang sangat krisis menimpa kamu, kala itulah Allah Azza wa Jal akan membela kamu, menolong kamu, memberikan solusi yang cepat dan terbaik bagi kamu. Ketika engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jal, bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, memanggil nama Allah Azza wa Jal, memohon pertolongan, memohon perlindungan, namamu, suaramu sudah dikenal di alam sana. Engkau biasa beribadah kepada Allah, engkau biasa berdoa kepada Allah, engkau biasa bermunajat kepada Allah, engkau biasa bertakarub kepada Allah, namamu tidak asing, suara kamu tidak asing. Semakin cepat mendapatkan ijabah, pengabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat-saat kritis, Allah tolong kamu. Di saat-saat mencekam, Allah menjaga kamu. Itu makna tajidhu tujahak. Engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Betul-betul pahala yang sangat besar. Kaum muslimin rahimakumullah. Kuncinya ihfadillah, jagalah Allah. Jaga agama Allah. Pelajari, amalkan perintah-perintah agama. Kerjakan larangan-larangan agama. Tinggalkan batasan-batasan agama. Penuhi, jangan dilampaui. Ini prinsip, kalau kita pegang akan mendatangkan kemaslahatan duniawi, kemaslahatan agama, dan kemaslahatan ukhrawi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan menanamkan kepada segenap kaum muslimin ketawakalan yang sangat tinggi kepada Allah, memasrahkan segala urusannya kepada Allah, memohon pertolongannya hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada siapapun yang lemah dari kalangan makhluknya. Kata Rasulullah SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau memohon sesuatu, meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Hajat apapun yang engkau, yang ada pada diri kamu, keperluan apapun yang ada pada diri kamu, mohonnya kepada Allah. Mohon kepada Allah, walaupun tali sendal kamu yang putus. Dulu salafun salih rahimahumullahu ta'ala, mereka biasa memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jal, walaupun yang diminta perkara sepele. Allah Azza wa Jal akan semakin senang, semakin bahagia, semakin cinta kepada hambanya, ketika hamba itu terus meminta kepada Allah. Semakin meminta kepada Allah, semakin Allah mencintainya. Semakin dia merasa butuh, merasa perlu, merasa fakir kepada Allah, Allah akan beri hajatnya dia. Man lam yas'alillaha yaghdhab 'alaihi, kata Rasul. Barang siapa yang tidak pernah memohon kepada Allah, Allah akan murka kepada dia. Orang yang tidak pernah memohon kepada Allah, merasa dirinya sombong, merasa dirinya cukup, merasa dirinya adalah orang yang kaya, Allah akan murka sama dia karena kesombongannya. Sementara hamba yang terus memohon kepada Allah, meminta kepada Allah segala hajatnya, segala keperluan-keperluan dia, Allah akan suka kepada dia. Itu pertanda tawakalnya kepada Allah, sandar hidupnya kepada Allah, memasrahkan semuanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Maka ketika engkau wahai hamba Allah mengalami sebuah keterpurukan ekonomi, terhimpit oleh berbagai macam tanggungan dan keperluan. Jangan sedikitpun engkau harapkan, engkau sandarkan harapan kamu kepada makhluk. Mereka orang yang lemah, orang yang fakir, sekaya apapun dirinya, dia makhluk, orang yang lemah, orang yang fakir. Segera minta kepada Allah, mohon kepada Allah, panjatkan doa kepada Allah, mohon kepada Allah. Allah akan memberikan ijabah atas doa kamu, kalau engkau betul-betul ikhlas dan betul-betul menunjukkan rasa perlu dan rasa butuhnya engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal yang sangat tinggi. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu mohon pertolongan kepada Allah. Allah zat yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Tempat bersandar semua makhluk-makhluknya. Minta tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau membuka sebuah usaha, ikhtiar yang baik, selebihnya tawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Engkau menjalankan sebuah aktivitas amaliyah, dakwah, ibadah dan yang lain-lainnya, kerjakan, minta tolongnya kepada Allah. Dalam kondisi-kondisi yang mencekam, ketika suasana penuh dengan banyak fitnah, banyak pembunuhan, banyak peperangan, banyak fitnah-fitnah semacam itu, dekatkan diri kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang muslim, seorang mukmin yang dengan itu dia akan tegar, dia akan tabah, dia akan kuat. Tidak akan muncul keluh kesah. Tidak akan muncul yang namanya keluhan-keluhan yang menunjukkan kelemahan jiwanya. Mukmin akan kuat dengan dan tabah dengan prinsip-prinsip tadi. Ibadah, tawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Di akhir hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanamkan kepada kita al-imanu bil qadar. Prinsip keimanan kepada takdir Allah. Kullu syai'in bi qadarillah. Segala sesuatu itu dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Datangnya kemanfaatan, takdirnya Allah Azza wa Jal. Munculnya kemadharatan, takdirnya Allah Azza wa Jal. Semua telah dicatat. Pena-pena takdir telah diangkat. Lembar-lembar catatan takdir telah mengering. Semua telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Semua ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Seorang muslim, seorang mukmin diwajibkan untuk menanamkan dalam hatinya iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya umat manusia dan jin semuanya ini bersatu memberikan kemanfaatan kepada kamu, tidak akan mampu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Tidak akan mampu. Begitu sebaliknya, ketika semua umat bersatu untuk memadzuratkan kamu, memberikan mara bahaya untuk kamu, tidak bakal mampu kecuali yang telah ditetapkan Allah atasmu. Dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanamkan prinsip ini kepada hamba, kepada kaum muslimin, i'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, apa yang Allah takdirkan menimpa kamu tidak bakal menyalahi kamu, tidak bakal meleset dari kamu. Wama akhtaka lam yakun liyusibak. Yang ditakdirkan melenceng dari kamu, meleset dari kamu, tidak bakal menimpa kamu. Itu namanya konsep iman kepada takdir. Ketika orang itu beriman dengan takdirnya Allah Azza wa Jal, dia menjadi hamba Allah yang betul-betul kuat. Ketika diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan, sabar. Dia tahu ini ujiannya Allah Azza wa Jal. Sabar. Tidak ada keluh kesah. Ketika diuji dengan kenikmatan, kenikmatan limpahan-limpahan rezeki, syukur. Dia tahu ini semua dari Allah. Bukan karena kemampuan dia, bukan dayanya, bukan upayanya, bukan keceriusannya. Semua dari Allah. Orang iman kepada takdir akan menjadi hamba Allah yang pemberani. Suja'. Tidak takut akan apapun dan siapapun. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia tahu. Kalau takdirnya luka, luka. Terbunuh, terbunuh. Tidak, tidak. Walaupun dia misalkan terjun dalam medan jihad. Fi sabilillah. Dalam sekian kali pertempuran dan pertempuran. Dia akan maju. Tidak bakal takut mati. Karena dia tahu mati, tidak mati. Semua ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla. Ketika dia memiliki harta benda dan bersedekah. Dia akan menjadi orang yang sahih. Orang yang sangat-sangat dermawan. Tidak khawatir fakir. Yu'ti man la yakhshal fakr. Karena dia tahu. Rezeki semua dari Allah Azza wa Jal. Ketika dia membelanjakan hartanya untuk fisabilillah. Untuk sadaqah. Untuk zakat dan semisalnya. Dia keluarkan dalam bentuk yang sangat banyak. Dia enggak khawatir miskin. Enggak khawatir hartanya habis. Dikarenakan semua itu dari Allah Azza wa Jal. Demikian seterusnya. Orang yang iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jal. Akan menjadi hamba Allah yang memiliki tawakal yang sangat tinggi. Betul-betul dia pasrahkan semua urusan dia hanya kepada Allah. Memunculkan berbagai macam perangai-perangai yang mulia. Maka kaum muslimin rahimakumullah. Perhatikan baik-baik riwayat ini. Sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terkait dengan maslahat duniawiyah kita, maslahat agama kita, maslahat ukhrawiyah kita, maslahat anak istri kita, harta benda kita, dan semua yang terkait dengan kehidupan kita. Barang siapa yang bisa mengamalkan riwayat ini, maka dialah as-sa'idu haqqan, orang yang betul-betul berbahagia di dunia, berbahagia di yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufiknya dan juga hidayahnya sehingga mampu mengamalkan hadis ini dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.